Jalan setapak nuenda di pilemburan, kuringa rengha sok emut sarang panutan, tanjakan jadi saksi hari tages kedah janji. Pas ini bakalnya jadi cita-cita laki rabi. Jalan satapak nunganteng dina lamunan, banutan wakcal balaka binu katresna. Subaya nu telaksana kiwarikan tumpang resna, nandang sedih jeung kaperi nyanya utan dina hati. Duh Gusti, hatenya bak narah kaca karena bayar, pikir sedih hati beri. Duh diri genin bergurah, kulak canggem bak Jawa. Masa sorak jengkat tresna, jentri inah lelembutan. Jalan satapak nu endah di pilemburan, kuringa rengham sok emut sareng panutan, tanjakan jadi saksi hari tages kedah janji. Pas ini bakal ngajadi cita-cita laki rabi. Jalan satapak nu nganteng dina lamunan, barutan wakca balaka binu katresna. Bayan telaksana kiwarikan tumpah resna, nandang sedih jengka peri nyanya utan dina hati. Duh Gusti, hatenya blak ngarah kaca. Pikir sedih hati beri. Duh diri kening bergura, kulak canggem bak Jawa. Rasa sorak jengkat tresna, jentrek dina lelembutan.